الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والقسم الثالث ظاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. Sambungan daripada kata air itu dulu terbahagi atas empat bahagi. Yang pertama kita maklum kata air yang mutlak, yang tidak dimakruhkan gunanya, itu suci lagi menyuci. Yang kedua, air yang suci lagi menyuci juga, akan tetapi yang dimakruh akan gunanya. Kemudian kira-kira hak tu panggil masuk dalam ayam mutlak jugalah. Nah, cuma masalah tu makruh guna tak makruh guna. Kerana ditilik kepada apa? Tilik kepada ada kebimbangan. Syarat nak jaga takut jadi mudarat. Kira-kiranya hak dua lepas dah tu orang panggil kata ayam mutlak lah. Maksudnya kata ayam suci lagi menyuci, itu ayam mutlak. Hingganya makruh diguna, hak yang tak makruh diguna, hak tu tilik sekali lagi kepada syarat taruh kebimbangnya. Macam air yang dijumpa panah dalam bekas yang maklum di negeri yang panah. Bimbang takut jadi penyakit baras, penyakit bala. Ataupun takut jadi kau bertambah bala kalau orang ada bala dah. Ataupun takut payah hilang. Yang ketiga ialah bahirun, yang suci fi nafsihi, pada dirinya. Bahasa kata ai fi zatihi. Yang suci arti pada dirinya, suci pada dirinya yani bi qat'in nazari an ghairihi, dengan putus tilik dari yang lainnya. Mana nak ayat kata diri air itu suci. Dengan tak tilik dari yang lainnya, mana diri dia itu adalah suci. Oleh itu fa yahillu i'maluhu, maka halal oleh guna, oleh pakai akannya. Akan al-qismi thalith ni, kisah yang ketiga maksudnya air lah. Maka dengan maka halal oleh isti'maluhu, oleh gunanya guna al-ma air pada kisah yang ketiga kita dah kira ni, fima yatawakafu, pada barang yang terhenti ia barang ala tahiriyati faqat. Halal oleh isti'malnya pada barang yang terhati ia barang atas keadaannya yang suci. Fakatanyalah. Apa makna hanyalah? Ala tahiriyati faqat. Kalau kita kata faqad di sini aidunak buhuriyah. Ha, bukan keadaan menyucilah. Ma'al karahati serta karahat. Seperti mana tu? Seperti kasyarbi wattabkhi. Ha, seperti minum dan memasak. Ha, tu dia panggil ma yatawaqqafu 'ala dhahiriyyati. Kalau kita nak guna buat merebuh dengan dia, tak ada apa, halal, pasal dia tu suci. Ghairu mutahhirin li ghairihi, lagi pula yang tidak menyuci ia akan yang lainnya. Dia panggil lam pada li ghairihi tu, orang panggil kata lam li taqwiyah. Dia masuk di atas makmun bagi isim fa'il mutahhirin. Kita maklum dalam kelimah isim fa'il dia beramal supaya amal fi'il, tapi tak kala dia beramal tu isim dia do'eh, tak supaya dengan fi'il, kerana asal pada beramal tu fi'il. Isim tu kerana dia serupa dengan fi'il, pada berapa segi dia beramal. Lalu tu amal pun tak kuat serupa fi'il lah. Lalu tu bubuk leh tu, dia panggil nak kuat. Sebab dia panggil lam litaqwiyah, nak mekuat amal isim. Dia masuk di mafu'u. Ghairu mutahhirin li ghairihi. Dia yang tidak menyucikan yang lain. Kalau jumlah kita jawi juga, yang tidak menyuci ia bagi yang lain. Jumlah bagi itu yakni akan apa nama kaedah, dia nama kaedah bagi kita faham maksud cara kecek pe kita jawi lah tu. Bagi makna gano, terkadang bagi idhofah, terkadang bagi ambil daripada la tafwiyah. Bagi tafsir mula lah maksud dia tu. Yang tidak menyuci bagi yang lain, yakni tak menyuci akan yang lain. Lepas tu hasiah tafsir pula sekali lagi. Ai nak tafsir ghairu mutahhirin, ai ghairu muhassilit taharati li ghairihi. Ya tafsir pula tu, arti tidak menghasil akan suci itu bagi yang lain. Buat tu pula. Kerana kita tidak menyuci bagi akan yang lain, makna tidak menghasil akan suci. Itu kita dapat maf'ul tu. Ya rombak dah maksudnya. Makna mutahhir tafsirnya muhassilit tahara. Itu tidak menghasilkan suci bagi yang lain. Basuh dengan dia pun tak hasil suci. Bila tak hasil suci, dia kekal di atas mutanajih itu. Nah, misalnya kain kita kena darah. Yang tak dimaaf, kita maksud ni tak dimaaf. Ataupun air kecing. Kain kita kena air kecing. Lepas kita ambil air lima basuh. Kita ambil air Fanta mari basuh. Maka nak hukum kain kita kena air kecing tu suci ke tak? Tak hukum suci. Atau kata tak menghasilkan suci. Itu dah ada. Tak menghasilkan suci bagi yang lainnya. Yang lain situ kita kata apa? Kain. Ada apa air kecil tu najis tak suci mata tu. Diri benda najis dia tak suci dengan dibasuh. Dia kecek mutanajis. Dia kena uti tiga tangga lah. Air sendiri tu suci lagi menyuci. Kain tu suci, kain yang suci tiba-tiba kena air kecing. Air kecing tu air yang najis. Kena kain suci, kena benda najis. Kain tu panggil mutanajis, bukan kain najis. Tak kena kain najis, tak kena kain mutanajis. Kain suci kena najis. Pak kita dok basuh kain lah. Nak basuh air kecil tak sedap basuh. Tak suci air kecil. Basuh tahi tak suci. Ngacur basuh. Tahi toko apa batu kerak. Yang basuh ngacur. Tak suci. Itu benar najis tak suci dengan dibasuh. Itu malah. Ha, kita dak menyuci bukan menyuci benda najis, dak menyuci mutanajis. Kain umpamanya. Ha dak. Itu ambil air, air apa? Air betul-betul air telaga, air mata, air kolam. Ha tu suci lagi menyuci. Menghasilkan suci. Ha di mana kata menyuci? Yakni menghasilkan suci bagi yang lain. Kain kita hak kena najis acting tu bila kita basuh dengan air mutlak, air ni menghasilkan suci bagi yang lain, bagi kain hak yang misalkan tu. Ha kata kalau kita terbasuh dengan air panta, air kola, maka air itu tu tak menghasilkan suci bagi yang lain, bagi kain kita hak kena najis. Tak menghasilkan suci. Basuh habis jebu, jebu hak sah. Perah apa kali perah. Habis bau kecil, bau-bau hari itu. Bau air kola tu lah. Tak menghasil akal suci. Tak boleh hukum kain kita tu suci. Dia tak sah itu buat semayar dengan dia. Itu maksud dia tak bersih sekali lagi deh. Itulah yang yang dia kata menyuci-menyuci bersih sekali lagi. Kalau kita tatuhir dengan mana-mana? Dengan mana tahsilut tahar. Di segi luar cakap. Tatuhir mana tahsilut tahar. Ghairu mutahhir yang mana ghairu muhassilit tahar. Li ghairi. Kata jadi nak peralih kita jauhilah tu. Air yang suci pada diri yang tidak menyucikan yang lain, yakni yang tidak menghasilkan suci bagi yang lain. Jadi bila tak menghasilkan suci, lah bina daripada situ tak boleh dihukumkan dengan sucinya hanya yang lain itu. Itu dia. Ayat macam mana tu? Asalnya kita ada misal luar. Hamusannya kita misalnya iaitulah hamusannya kita sebut iaitu wa huwal ma'ul musta'malu, dan iaitulah nak letak di kalau turut mata tak di tahirun ghairu mutahhir. Kalau capur sarah ke al-qismu tsalits illa ja. Iaitulah air yang sudah digunung. Saya kata air musta'mal yang sudah dipakai, yang sudah digunung. Pakai guna pada apa tu? Fi rafi hadatin, pada mengangkatkan hadas. Air yang kita buat ambil air semayat dengan dia. Air yang kita mandi wajib dengan dia. Tu air. Abad tu Asiyah kata qawluhu al-musta'malu huwa ma uddiya bihi ma la budda minhu. Kalau kita nak baca dengan minum apa? Barang yang ditunaikan dengannya. Kalau kita baca dengan minum fa'im ma ada rajak ke seorang, maklum daripada halaman yang bercakap. Barang yang telah tunai, yang telah melaku ia syaksun seorang bihi dengannya, dengan barang, barang tu air lah. Ama barang air ada yang telah melaku, yang telah tunai ia seorang syaksun bihi bima dengan barang tunai akal apa eh? Ma akal barang barang apa? La budda minhu, barang yang tak dapat tidak darinya, dari barang. Sebab apa? Wudu. Tu ma yang kedua tu, ma la budda minhu tu termasuknya wudu, mani, janabah. Termasuk dia kata ma la budda minhu. Kenapa dia tak kata ma wajabah leh? Dia kata ma la budda minhu. Dia jadi ibarat lah tu, tu dia duk kira dah tu. Nawi umum lah. Kalau kata ma wajabah leh, dia panggil tak jamek lagi. Tak jamek lagi lah. Makna tak masuk, tak melengkapi lagi tu dia panggil. Dia panggil tak lengkap. Tak jamek lagi lah tu. Lalu dia kata ma la budda minhu tu umum pada ma wajabah alih lagi. Tengok sahabat jawab mari ta'min asimah syaksu bitarkihi amla. Di ta'min dia bagi. Soalan kata sawa'un samoja asimah syaksu berdosa oleh seorang. Tu asimah yaksamu. Ya bab yang keempat asima ya'zamu. Asima syakhsu sawa'un samoja, sama saja telah berdosa oleh seorang bitarkihi, dengan tinggalnya tinggal mala budda minhu tu. Amla ataupun tidak, amla ay amla la ya'samu ataupun tidak dosa. Sebab dia wa'ima la budda minhu. Tapi kalau nak kerja dia tak dapat tidak, kena buat dia. Sama ada tak buat tu berdosa ataupun tak berdosa. Tengok. Lagu mana rupa kena tengok dia lagi lah. Yang kena tengok isu. Di kadang-kadang masalah ni tengok di humbi tu, tak payah kena gigi lagi. Ya payah di hujung kadang-kadang. Nah. Ibadatan kana amla. Wakah-wakah wi kena pada tempat. Asimasyakhsu bitarkihi amla. Sangat. Ibadatan kana amla. Sama ada ibadah ada ia mala budda minhu tu ataupun tidak, bukan. Sama ada ibadah atau bukan ibadah. Dua kali ta'min tu, dua kali umum tu. Dua kali duk perata tu panggil tu. Nak masuk bih tu duk perata ke mana tu. Lepas tu baru kita nak faham mai tengok di tafri' dia. Apa tafri' dah? Cabai dah tu. Apabila mutahawudah begitu, murah ay musta'mal itu dia. Ay musta'mal, musta'mal ay yang dipakai, makna ay yang telah digunakan dengannya, akibaran yang tak dapat tidak daripada. Itu makna musta'mal di situ. Ma uddiya bihi ma la budda minhu ataupun ma adda bihi ma la budda minhu. Lepas tu bila begitu, maka syamilah, maka melengkapilah ia. Ia tu klik pada ma ada murak musta'mal. Kita klik ke humi mudah faham. Maka melengkapi ia. Ya al-musta'mal tu dah dengar takrif macam tu. Melengkapi ia musta'mal akan ma'audu is-sabiyyi. Maksud dah lah. Ini apa jadi umari asimasyaksu bitarkihi amla tu. Maka melengkapilah al-musta'mal, ai-musta'mal, panggil ai-musta'mal juga. Ai wudu bagi kanak-kanak. Mas panggil musta'mal apa tu? Dek, cuba kalau kata ai-musta'mal tu ai yang digunakan pada barang yang wajib. Sedekah, yang berdosa. Penama ni makna kata bagi wajib ni bagi ya, apabila dia kerja jani pahala, bila tak kerja dia berdosa. Bahkan anak-anak bila dia tak kerja tak ada berdosa. Budak tak semaya berdosa tak tadi dia? Tak. Umur 18 tahun dah dia, 9 tahun dah, 10 je lah, 11, 12 je lah, selagi tak balik maksudnya. Dia mula start di 7 tahun tu. Suruh semaya dah dia, tapi dia tak semaya, tak ada berdosa dah dia. Itu dia panggil, itu kata sama ada berdosa dengan tinggalnya. Bila tak semaya, tak ambil semaya. Lepas tu suruh dia semaya. Bila suruh dia semaya, anak semaya kena ambil semaya dulu. Dia pun ambil semaya. Dia ambil semaya. Ambil semaya tu mala budda minhu panggil. Mala budda minhu. Perkara dia pergi semaya dengan tak ambil semaya, dosa ke tak dia? Tak dosa. Kita kata suruh tak boleh. Malah ambil semaya ni. Semaya dia ada lagi? Tak ada. Pak saja. Malah nak ambil. Pak nak semaya dengan tak ambil semaya. Haram. Kalau kau tak nak merengeng mudah dengan dia, kupuk lah. Nak merengeng ugamu berat tu. Faham malah dia. Budak lah apa? Memaya ni tak ambil semaya tak dah kan? Malah ambil semaya. Tak ada dosa tadi. Cuma talih nak pergi mayah mula talih. Nak ambil mayah dulu. Ambil mayah mayah mula. Gitu je. Dosa tak dosa tadi. Ini sebab dia penyebaratlah tu. Ai musta'mal tu ma adda bihi ma la budda min tu. Kali itu budak umur 10 tahun tak balik lagi ambil semai celuk-celuk dalam kemih dalam timbuk. Ambil mayah titik tu tak kita kata dalam tu. Panggil ai musta'mal tu. Sebab dia guna wuduk tu masalah ma la budda min tu. Faham malah. Ni ulama dia berkecek ni. Nak lewat ni barat dah. Dia fikir ni jadi umum tu. Kalau kata ma wajaba alaik tak asal ni. Tak asmaya budak. Tak mustakma. Cara dia deh. Itulah mak dia kata fasyamila ma'a wudu'in isabiyyi, maka melekapilah air bagi wuduk kanak-kanak. Walau dia royak, walau ghaira mumayyizin, ghaira nasab jadi khabar kanak, jadi hazah sertanya isim-isimnya. Nah, bila kedai walau kana sabiyyu, nah tu bik kana sekalinya isim, walau kana sabiyyu ghaira mumayyizin. Nah, dia nah. Jikalau adalah kanak-kanak itu yang belum mumayyiz, yang tak pandai beza cuma suci lagi dengan bahawa budak tu tu umur baru 5 tahun, baru 6 tahun, dia golik tamyiz tu tu ditujuh. Golik tamyiz. Walau gitu pun, apa jadi ke ambil ismaya wei budak tu? Ya ada masalah. Kalau ismaya tak disuruh lagi dia ismaya. Apa dia 6 tahun baru tu. Dia 7. Tu dia. Masuk 8. Tu barulah. Dia disuruh dia. Hak ni tersahur gini, hak tak main. BN ni nak taswi bagi air wuduk sobi yang tak mai. Nak taswi situ. BN ni taswirul li ma'i wuduk sobi ghairil mumayyi. Dengan cara rekah sikitnya. Taswirun lima'i wudu'il wudu'i ghairil mumayyiz. Balah mana wuduk kanak-kanak tak mayu umur 2, 3, 4 tahun ambil wuduk dah, macam mana begini? Bi'an wadda'a, baca dulu bi'an wadda'ahu waliyuhu litawafi. Ni beda macam ngaji kita Arab kita padu luah dia ada deh. Kalau tawadda'a tu dia ambil wuduk sendiri. Tawadda'a ya tawadda'u, kalau kita dah ambil wuduk tu, tu panggil tawadda'a. Ketiknya bak tafa'un. Ni tak ni wadda'a. Wadda'a ambil daripada bak tafa'in. Wadda'a yu waddi'u tawdi'atan. Maknanya mana-mana? Dengan makna ambil wuduk beri ke dia. Nah, kita gitu dulu. Bi'aw wadda'ahu waliyuhu. Itu fa'in dari situ. Dengar bahawa ambil wuduk akhirnya oleh walinya, pak dia ambil wuduk bagi dia. Untuk apa ni? Lit tawafi. Ni nak pergi bab Mekah lah. Duduk sini tak kerti, tak ada amalan ni. Kita bawa anak kecil ke pergi ke Mekah, bawa anak kecil ke, anak 3-4 tahun mau bawa ni. Tu dia. Lepas tu bila nak buat haji, kita niat haji ke dia. Bila niat haji ke dia, nak pakai ihram apa kita orang tua, pakaikan ihram ke dia. Tu dia, sama ada anak lelaki perempuan dah, pakai ihram ke dia. Tu dia. Tak ada apalah tu, semaya tak ada sunat semaya. Semaya sunat ihram tak ada doktor lah tu. Pakaikan ihram ke dia. Kita niat ihram ke dia. Jadi asal ihram lah dia tu. Umur 3 tahun pun haji bawa dia wukuf. Kelih main cepat melotak kita, melotak gati dia, bawa dia melotak. Siapa pihak kelih nak tawah tu ke? Syarat nak sah tawah mazhab kita Syafi'i kena suci daripada hadas kecil, besar. Kecil dengan ambil wudu. Pak budak macam mana yang ambil wudu tak panas? Kalau ambil wudu tak sah, kita ambil wuduk wik dia. Itu wadda'ahu. Itu bi'an wadda'ahu. Kita ambil wuduk wik dia, lalu ambil air wik dia, basuh tangan dia, basuh muka dia. Ketika basuh muka dia, ketika basuh tangan siku tu, tu kalau itu celup air sedikit. Jadi mustakmal sepatu. Itu nak ayat itu. Sada ayat tu. Jadi mustakmal sepatu. Fahuwa musta'malun. Kita perik sekali lagi deh. Kali gitu maka iyo. Apa iyo? Ma'udu'i sabi. Walau ghaira mumayyiz sekalipun. Fahuwa musta'malun. Sebab apa kata iyo musta'mal? Li'annahu addabihi ma la budda minhu. Ha, klik tadi baru faham hak dia kata di awal. Ni dia kadang-kadang ni barat kita ni kadang-kadang tengok di awal tak faham. Kena gi lagi. Di baca. Bau mai faham hak hukum dia ni. Tu dia. Li'annahu kana bahwasanya adda bihi, kalau kita baca adda annahu jak ke sabi tadi. Telah tunai ia dengannya. Akan dengannya dengan alma dengan air tu. Akan mala budda minhu, dia tunai ke barang yang tak dapat tidak. Karena kimala itu al-wudu, barang yang tak dapat tidak daripadanya. Nak tawah tak dapat tidak, kena pakai wudu. Wa in kana, dan jika adalah ia, la isma alaihi. Dia dia. Dan jika adalah ia as-sabi, kanak-kanak tu, tidak berdosa atasnya, la isma alaihi, tidak ada dosa atasnya, atas kanak-kanak sabi itu, bitarkihi, dengan taknya, tak apa, mala budda minhu, manakala dia tak ambil wudu, ada dosa. Kita ke bawa tawah dia ni salah. Kita bawa budak pergi tawah dengan tak ambil wudu ke dia, kita salah. Budak ada dosa apa, tapi air kita ambil wudu ke dia, jadi mustahma apa tu. Patut nak tengok syarat ke depan sikit lagi lah, syarat nak panggil mustakma tu buat macam mana. Kau tengok ke depan dulu, lagi akan datang. Habis di situ wa syamila aidan, atas pada syamila tadi yang tafri' kedua, dan melengkapi ia mustakma aidan juga, melengkapi ia juga apa juga, aikama syamila ma awdu'i sabi tadilah, dan melengkapi ia al-musta'mal tu aidan juga, kama syamila ma'a wudu'i sabi, melengkapi ia juga akan ma'a guslil kafirati. Kita nak beza fiqh di segi logat tu, kalau baca ghasli pun tak apa, tapi di segi fiqh tu, kalau kita nak ke arti mandi, dia suruh baca ghain bagi depan, supaya mudah kita beza. Pahalah dia baca ghain depan tu, tahu kata mandi. Ma'a ghuslil kafirati, ai mandi perempuan. Sebabnya nak ghusli mana irtisal. Ma'a ghuslil kafirati, ai Ko. Kalau kita kata air yang mandi dengan dia, sudahlah. Kita pakai idhofah. Air mandi. Air hak dia diguna tu nama ni buat mandilah dengan dia tu. Supaya apa dia mandi tu, perempuan kafirah. Perempuan kafirah mandi supaya liyahilla wad'uha. Liyahilla wad'uha, supaya jadi halal. Halla yahillu, liyahilla wad'uha. Kalau yahulla makna lain pula. Halla yahullu tu makna terurai, teromak. Kalau tali kita dah ikat, romak. Halla yahullu hulul. Ini kita nak pakai makna halal ke haram. Kita guna logat halla yahillu, liyahilla wad'uha, supaya jadi halal oleh wati nyo kafirah. Halal bagi siapa? Tak habis kalian lagi. Halal di sini bagi hali dia. Ini ada. Walau li ghairi halilihal muslimi. supaya halal oleh watinya. Kita ambil dulu. Halal bagi siapa? Kita bos dulu supaya nak berhenti selalu. Liyahilla ay lihaliliha. Tebus kita dulu. Nah, supaya jadi halal oleh wati ay lihaliliha. Supaya halal oleh wati bagi halil. Halil itu termasuknya suami dan tukulu. Sini kita kena faham ibarat dulu, pas nak rayak masalah luar. Supaya jadi halal oleh watinya kafirah ay lihaliliha, halal bagi halil dia, bagi suami dia ataupun tuk mulu dia. Nak wati dia tu tak halal bila dia mari haid, Lepas tu suci daripada dia kena mandi. Lepas mandi ke kafe, kalau kira mandi ke kafe, dia bukan ahli ibadah. Sini darurah kena mandi. Kalau tak mandi, tak halal suami dia nak water dia. Untuk ngulu nak water dia, tak halal. Dia kena mandi. Darurah dia kena mandi. Walhal dia bukan ahli ibadah kena kafe. Dia tengok hukum Islam ni, Masya Allah. Nak mandi. Apa tu air dia mandi tu? Panggil musta'mal apa tu? Termasuk dia kata, mala buddha minhu. Itu dia. Walhal tak boleh hukum dosa tak dia. Di segi hukum zahir. Nah. Lepas tu pergi lagi. Tak habis kalah lagi. Walau li ghairi halilihal muslimin. Dan jikalau dan jikalau bagi yang lain daripada halilnya yang Islam. Walau li ghairi halilihal muslimin. Kita nak katakan ni nak wayah mana? Walau kana ma'u ghuslil kafirah. Tu liyahilla liwairi watiha. Jadi panjang sikit kecil nuritinya. Dan jika ini walau kana ma'u ghuslil kafirah. Tu liyahilla supaya halal ia tu kelik watuha liwairi halilihal muslimi sekalipun. Kepada untuk supaya jadi halal bagi yang lain daripada halil nyonya kafirah, halil al muslimiyah Islam. Bila mandi itu kait takluk pada ghusl. Mandi bila? Ba'dan qida'i haidha, selepas daripada putus, yakni habis haidnya kafirah itu. Bawa dia habis haid, mari 7 hari habis. Dia kena mandi. Kalau tidak, tak halal bagi suami dia nak wati dia. Tak halal untuk ngulu dia nak wati dia. Dia jadi sahaya. Au nifasiha, ataupun kama dia pada putus nifahnya, tak ada haidi. Dia lepas beranak, lepas bersalin. Darah haid, darah nifah. Lepas pada bersalin, tubik darah nifah. 20-40 hari ke, putus, habis. Kena mandi. Kalau tidak, haram tubuh. Suami dia tubuh haram. Untuk mengulu tubuh dia haram. Di sini kita retilah buat sementara. Kata kita orang Islam, lelaki orang Islam, lelaki yang Islam boleh berkahwin dengan perempuan kafirah, boleh. Tapi kafirah mana? Tu kena kecek bak dia tu, bak cakap nikah kahwin tu. Perempuan kafirah kita biar Yahudiyah ataupun Nasraniyah itu boleh. Kafirah lain tak boleh. Wasaniyah, kafir sembah berhala tak boleh. Kamis mengkafir sembah api Majusiyah panggil tak boleh. Sembah bintai matahari tak boleh. Pendek kata musyrikin, sembah lain pada Allah tak boleh. Hak ni hak boleh ni kafirah kitabiyah, Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Lepas tu syarat dia ada sikit lagi. Syarat dia ada lagi. Tu baru boleh kita orang lelaki yang Islam berkahwin dengan perempuan kafirah itu boleh. Tak mesti kena dia masuk Islam sekali. Kalau nak kahwin dengan hak lain yang ni, aku temu dalam hukum kata ada weh, kita orang lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan kafir. Boleh lalu duduk kenen kafir kat atas tu enggak. Pakai menikah dengan tak masuk Islam, aku temu dah lagi tak. Kita mana mu temu? Temu mati ya, banyak anak-anak ini tak semua bak dia. Apa tu temu pun nak balas itu kan? Temu lagi tak apa, temu nak balas itu kan? Tak ya, dia kena tengok wisuk tempat dia. Nah, ini dia nak kecek air musta'mal. Nak kecek bak halal nikah, kena pergi di bak dia. Cuma hurai buat sementara. Tu dia deh. Kalau dia mau ambil dah sini, boleh malah ngaduk gila. Tak gitu kan? Ni kau boleh beri. Tu dia. Tu dia jaga situ tu. baik. Bila perempuan kafirah yang cukup syarat sah nikah dengan kita orang Islam lelaki, yang lelaki dengan tak ada mesti dia tu masuk Islam, maka jadi isteri kita tu kafirah kita dia. Maka halal kita setubuh dia, pakai dia. Ha, manakala dia haid haram apa tu lah. Bila dia suci, kena mandi. Ha, kena mandi. Ha, pas mandi, sah ke? Dia bukan ahli ibadat. Ha, dia panggil darurah. Dia kena mandi. Kalau tak saya mandi, kena menguasai, kena mengerasi. Mengerasi dengan sebenar. Pegang mandi dia. Tidak. Ha, tak saya mandi. Tak saya mandi, kita pegang mandi. Kerja mandi dia. Ha, dia panggil memandi dia. Oh lah. Ha, itu dok cara tu. Musta'mal juga. Ha, itu dia. Tapi dia kata dia ta'min yang kedua. Ini melekat pi betul mana ni? Syamila betul kata ibadatan kana amla. Anak situ. Sama ada air yang mandi tu ibadat ataupun tidak. Kalau itu mandi perempuan sana bukan ibadat. Ha, kafirah tu dia mandi, mandi wajib lah kita kita sama Islam agak. Dia bukan ibadat. Sebab orang kafir bukan ahli ibadah. Itu dia. Bahwa maka iaitulah apa iaitu. Klik kepada ma'u ghuslil kafirah. Musta'malun. Air itu panggil air musta'mal tu. Sebab li'annahu kerananya ma' kan itu. Ma'u ghuslil kafirah. Dia panggil uddiyabihi. Diguna dengannya akan mala buddha minhu. Maka nak ki mala sini kena ke ghusli. Ha, sekarang nak ki sini. Hak dulu mala buddha minhu kena ke wuduk sabi tu. Ha, wuduk sabi tu. Hak sini mala buddha minhu kena ke ghuslil kafirah tu. Ha, kerana gunakan mandi tu kepada mala buddha minhu. Wa illam yakun ghusluha. Dan jika tidak ada dan jika bukanlah mandinya mandi kafirah tu bukan ibadatan sekalipun. Ha, bukan ibadat. Sebab apa kata bukan ibadat? Ha, dia tak ada umat ilah lah. Aili annaha laysat ahlan liha. Ada itu. Ataupun li annal kafirah. Ha, itu dia. Li annal kafirata laysat ahlan lil ibadati. Ha, itu pasal bukan ibadat. Kerana kafir ni bukan ahli ibadat. Sabit tu dia syarat nak sah ibadat kena iman. Ha ni kita orang mukmin ni masya-Allah ahli ibadat dia panggil. Orang Islam ahli ibadat wala tak buat ibadat dia panggil ahli ibadat. Buat ila jadi. Allah masya-Allah nasib baik. Nah, Tuhan jadi kita orang Islam nasib baik. Jadi ahli bagi ibadat dia. Ahli bagi sembah dia. Sembah bila jadi walaupun tak sembahyang bel kita kata. Orang Islam tak sembahyang, tak sembahyang pun dia ahli bagi ibadat. Bila dia paling semayang bila, ada apa dia ahli. Ada apa orang kafir, dia duduk kufur, bukan ahli ibadat. Tiba-tiba yang main buasa, ha, buasa nak nak ibadat ke Tuhan katik, eh, sebuah orang Islam. Tak boleh lagi, kena Islam dulu. Ha, kena jadi ahli dulu. Semak diri jadi ahli dulu. Ha, tidak? Jadi semacik. Ha, itu dia. Eh. Ha, kena semak jadi ahli dulu, baru boleh. Kalau tak semak jadi ahli tak boleh. Aku ini yang tengok muduk semaya. Ya baik je dah sayang orang Islam. Aku nak maya hati. Oh tak boleh mu. Hanya nak. Kena semak jadi semakcik dulu. Makcik mana? Mucak 25 syahadah. Tak sayang tak sayang tak boleh. Tak semak tak boleh. Itu dah. Haa tu pandai lah tu. Kena semak jadi semakcik dulu tak apa. Haa semakcik ibadah. Apa semakcik ibadah? Kena jadi orang Islam dulu. Kau tak sayang tak sayang tak boleh mu. Kalau dia semaya juga. Tak nak lari. Tak boleh mu. Dia baik itulah dia mengerti musta'man. Ha, kita mengerti situ. Ha, klik kepada kalam syekh semula lepas tu panjang lagi dalam hasiah tu kita masuk semula hasiah mari tengok kalam syekh. Itulah ayat kisah yang ketiga yang suci lagi yang tidak menyucikan bagi yang lain iaitulah air yang diguna fi raf'i hadatin pada mengangkatkan hadas dan as-salagi au izalati najasin atau pada menghilangkan najis, pada menghilangkan najis. Hasiah kata ai walau kana ma'fuwan anhu, kami anak-anak dulu. Nah, yang ni ai walau kana najasu, walaupun najas ataupun najisu dia boleh baca beberapa lugah itu. Walaupun najis itu yang tak ia dimaaf darinya sekalipun. Maknanya guna untuk dia tu masuk lepangi mustakma juga. Dengan kait illam yataghayyar. Ha tu tu kait dia dah. dan anak hukum kata ai sak ni tu panggil mustakmal tu. J jika tidak berubah ia, ha tu ai mustamal. Lepas tu mafhumnya, ha hasiah tu lok mai muqabil dia panggil. Qauluhu illam yataghayyar fa in taghayyara, maka jika berubah ia, ha ia al mustamal tu dia berubah. Walau yasiran, ai walau kana, yani walau kana taghayyuran yasiran, yani walau kana taghayyuru yasiran, dan jikalau adalah berubah sedikit je pun, bahwa najisun, ha maka iaitu al musta'mal tu jadi ai najis dah pula kalau berubah. Hanya kira tak ada berubah ni. Masalah mana? Masalah ayah musta'mal pada menghilangkan najis. Kita dah kecekan. Ayah musta'mal pada menghilangkan najis. Ayah kita guna basuh najis, basuh darah. Ayah kita guna basuh darah. Ayah itu ayah musta'mal jika tak berubah. Kalau berubah merah, sampai kita basuh darah celup dalam dia tu berubah merah. Itu bahawa najisun lah tu. Itu dia. Air timbul, kita kena darah ditanya, darah tanya, mari celup dia timbul. Itu dia, celup dia timbul, jadi merah. Itu najis tu. Ada pun darah dia kena sikit, lepas kita pergi celup dia timbul, so tak ada berubah apa, mustaqman. Dia tengok tu, yang tak buka najis. Kait lagi, walam yazid, zada yazid, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah oleh timangnya, timangnya nya ai musta'mal tu. Jika tidak bertambah oleh timangnya ai tu, ba'dan fisalihi, tak bertambah tu bila kemudian daripada tercerainya nya al-ma' tu. Tercerai kata siahnya ai anil mahallil maghsuli, selepas daripada bercerai daripada tempat yang dibasuh itu. Kalau kita basuh kain kat kain itulah mahal maghsul, daripada tempat yang dibasuh tu. Jadi hasiah kata lagi sikit lagi, qauluhu wa lam yazid waznuhu ay bi ansawa, dengan bahawa bersama ia waznuhu au naqasa atau kurang ia waznuhu. Qauluhu ba'dan fisalihi ay anil mahallil maghsuli wa ashara bidzalika, istilah isyarah ia syarah bizalika, dengan demikian, dengan qawlihi ba'dar, ataupun dengan kata bizalikal qaydi, dengan kait tu isyarat ila annahu, kepada bahwasanya la yuhkamu, tak dihukumkan alal ma'i, atas air itu tak dihukum bisyai'i, tak dihukum dengan sesuatu pun bah, daripada najih ko tidak, tak dihukum lagi. Qablan fisalihi, sebelum daripada bercerainya nya al-ma'i, sebelum daripada air bercerai, tak dihukum lagi air itu dengan sesuatu daripada najih ko, tak najih ko, tak dihukum lagi. Mana weh ya gini supaya kain ke ya kering. Lepas tu bila kita celup dalam air, maka kain tu dia mengisap. Dia isap air tu basah. Lepas dia basah tu dua. Basah. Bila kita perah through. Bila kita perah, ia habis waktu. Siapa? Ada lagi basah bukan kering dengan perah tu. Perah tak tubik dah. Dia panggil basah tu basah. Dia panggil basah mengisap lekat di kain. Basah tu perah tak tubik dah. Dia kena jemur lah bolaknya. Hanya infisal tu masa basah dia tu menitik. Kita perah. Dia panggil tu infisal. Belum pada infisal masa duduk di kain tu, tak boleh dihukum dengan suatu. Tak boleh hukum kata air tu najis. Bukan, tak boleh kata lagi. Kena perah empisal tu baik. Lepas tu dicapur air dalam timur, kita perah dalam timur tu juga. Misalnya kita kata kita ambil air timur beludi, kita basuhlah kain kita hak kena najis sikit tu. Nah, kita basuh celup. Bila basuh celup, konyoh lebih kurang dalam tu, lepas kita perah. Bila perah saat ni, tengok air tu berubah ke tidak berubah. Itu kalau berubah jadi najis. Kalau tak berubah, tak dihukumkan najis. Pasti dia kata pula, dan tidak lepas tidak bertambah timengi lepas pada empisal. Dengan bahawa lagana tak bertambah, dengan bahawanya sama ataupun kurang. Itu tak bertambah. Kalau bertambah, kalau bertambah tu lagi ke data. Apa yang kata apa tu? Satu hukum je nanti. Bila tu dia kata ba'dan fisalihi, kemudian daripada bercerainya al-ma' air tu, amma daripada barang. Daripada barang, daripada barang situ kena ke apa? Hasiah dagu tu. Qauluhu amma ka ay anil qadri alladhi, di sini payah sikit. Daripada barang, daripada qada yang kana alaihi, qada yang ada atasnya, qablal ghasli bihi, sebelum daripada basuh dengannya. Dari maknanya tak bertambah dari, jadi ain tu kena takluk pada Yazid, tak bertambah timengi, bertambah dari barang. Tak bertambah timengi ba'dan fisalihi, kemudian daripada bercerainya, tak bertambah dari barang yang telah ada ia. Gitu. Tak bertambah timengi dari barang yang telah yang telah ada ia. Ini daripada qada yang telah ada ia atasnya sebelum pada basuh. Kira dulu ba'da tibari. Dah kita baca ni awal sah. Ba'da tibari, kita baca ba'da i'tibadak lah, nak milik pada hamzah wasah tu. Ba'da tibari ma, kemudian daripada dikira, kemudian daripada dikira ke barang. Bagaimana? Bagaimana yang yatasyarrabuhu. Oh, ia berserah, ia mengisap, kita panggil. Ia mengisap. Yang mengisap akannya barang oleh al-mausulu, oleh sewaktu yang dibasuh tu. Gapo ma tu bayar minal ma'i, daripada air. Oh ni kena dengar kelu ngapo kalau kira-kira nak basuh nak main nanti tak. Dia kena letak air timbul berdi. Cuba kita timbangkan lebih dulu. Air kita nak basuh ni, kalau kita suka berapa cupok kita buk. Segatalah kita kata 4 cupok segatal. Timbang kira berapa kilo kita kata air tu. Cubalah kata 5 kilo. Misal mudah-mudah. Kain kita ni, kita timbang juga. Berat berapa gram kain kita nak basuh ni. Itu misalnya. Ambil tu. Selesai situ. Air tu tahu dah 5 kilo sana. Tak apa, basuh lah weh. Basuh. Sudah. Kain tu nak kita timbal juga supaya kita nak tahu berat berapa kerai kain kita tadi. 5 kerai lah kita buat kata. 5 garis. Nah. Apabila kita selai, dia mengisap. Bila mengisap mari, kita perah. Makna basah dah kain tu. Dulu kering. Masa kering dulu kita timbal 5 garis. Sekat dia basah, kita perah sudah-dah. Kimai tengok. Oh, naik mari 5 garis pula. Kita berkata selo lah dengan sampai basah. Bermakna kain pada awalnya timbangnya dia berat 5 garis. Setelah dia basah, beratnya sekilo. Bermakna kata basah duk sini ni, duk sini di kain ni 5 garis. Dia kena kurang dah denuh. air hak 5 kilo tadi kena kurang dah 4 kilo 5 garis. Ha misal mudah-mudah. Sebab dia duduk di kainah ni. Ha tu kalau gitu dia panggil air ni kurang. Ha air ni kurang. Ha tiba-tiba duduk di sini 5 garis, bila tengok kita timbal air semula duduk 5 serupa tulah. Ha bermakna kata sama. Ha tu sawah. Kalau sial lagi tak tahu sawah. Tu sama. Tak panggil lebih lah tu. Hak lebih lah lah. Hak tadi air 5 kilo. Setelah kurang minyak sini 5 garis, timbal sana 5 kilo lebih. Ha. Tu ada panggil lebih bertambah. Ha tu hak tambah tu kau lain lah. Hak nak panggil mustakmal tu lam yazid. Tak lebih. Tak lebih timbalnya. Tak lebih tu dengan bawah sama. Dia 5 kilo betul lah. Atau kurang. Ha, lepas pada kia mesak sini tinggal 4 kilo 5 garis, bermakna kata oh pura weh mai hidup sini dah. Ha tu dia panggil tak diukur najis hak tu. Panggil mustakmal. Itu ai mustakmal. Tak berubah, tak lebih timenge. Tak berubah, tak lebih timenge. Kama dia pada bercerai dari kama dia daripada bercerainya tak lebih dari qada yang telah ada ia atasnya, kama dia pada dikira barang yang telah mengesak yang mengesakkannya oleh yang dibasuh itu. Berapa barang? Minal ma'i daripada air. Fahsiah tambah sikit lagi tu. Wa qawluhu ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu ila ai tambah sikit lagi. Wa ba'da i'tibari ma yamujjuhul mausul. Ha. Dan kemudian daripada kira barang yang kalau kita orang ni panggil beludah majaya muju ni kain tak kecek beludah. Nah, terbaiklah. Kalau kita ni pada puan alio khatu khatu tu panggil majaya muju ludah alio puan alio panggil. Ni kain ni pasal mana? Yamujuhu ba'da tibari ma yamujuhul mausul minal wasafi. Kemudian daripada kira daki yang mengeluarkannya oleh yang dibasuh itu. Tu majja yamuju. Bukak tu lah. Bila kita basuhkan je tu baik daki. Bapak tengok kain kadang-kadang tu ayat kita rasa nampak belum ni. Daki-daki tu. Kamu daripada kira hak tu pula. Fa iza kana. Kita tengok hasiah wayak. Fa iza kana qadrul ma'i. Jawab masalah. Maka apabila adalah qadrul ma' qada ai katakan asyarata artalin. Dia kata 10 kati. Ni timbal lah ni. Beratnya 10 kati. Dia kecil sikit pada kilo lah. Kalau kata 10 kilo besar lagi pada 10 kati. Cupak-cupak dengan cupak kita sini dengan cupak Madinah itulah. Cupak kita sini 4 cupak segata. Kalau gata Madinah baru 3 cupak sekopi je. 3 cupak sekopi susu tu je. Maknanya kilo dia besar pada kati. Ini kecek turut kati. Lepas tu kita nak ambil mudah tetap 310 kilo. Tadi kita misalkan kita 5 kilo. Wa faradna, dan kita fardu kedi anna thawbal maghsula, bahawasa kain yang dibasuh itu yatasharrabu ritlan. Ia mengesak akhir sekati. Mana air yang kita timbal mari 10 kati. Fardu kedi katakan yang dia isak ambil tu sekati. Habis kita nak tahu kena timbal kain dulu tu apa ayat tadi. Kita timbal lah kain dia berat berapa. Kain yang kita nak basuh tu berat sekati kain sendiri tu. Manakala kita teluk basuh dia basah sudah dah, jadi naik berat 2 kati, bermakna dia isak sekati. Arti air hak 10 tinggal 9 dah lah. Tinggal 9 kati. Kata dia. Wa yamujju minal wasakhi. Dan mengeluarlah ia mausul tu minal wasakhi daripada daki itu akan ugiatan 2 ugia. Pasal 2 garis lah sekati tu 2 garis. Apa kata kilo je 2 garis 2 kit. Ha. Terubik daripada kain tu ada dua gear. Ha, kalau sekali gak terubik dua garis, dua kick. Tuma kemudian ba'dal ghasli, selepas pada basuh siap, sara jadilah qadrul ma'i, jadilah kadar air itu pada mula air 10 kati. Jadi air itu 9 artalin, jadi 9 kati. Dan isak di kain itu sekati tinggal 9. Eh, wa ubiyatnya ada dua ugia. Dua ugia itu hak-hak daki itu apa ni? Jadi 9 kati dua ugia. Malak dia buat masalah itu. Ini baca binah tak apa kan? Au aqalla ataupun kurang sedikit. Nah, 9 kati 2 gia ataupun kurang sedikit. Ha, ai ni apa nak hukum tu? Ai kita buat basuh sat ni. Fa huwa tahirun. Ha, maka iaitu al-ma'u sat ni tu. Ha, ai tu, ail musta'mal panggil tahirun tu dia. Fa huwa ail ma'ul musta'malu fil ghasl. Ha, ai yang diguna pada basuh itu, ai tu hukumnya tahirun. Bukannya suci. Minum tak lalu. Air dua pasuh tu habis yang termakruh tadi. Ah, tu dia. Air musta'mal ni makruh. Nah, kita nak minum walaupun suci, hengok-hengoknya kalau kena baju kita, tak ada kena, tak ada wajib basuh. Air musta'mal saning tu, ki kena baju kita. Pas kita nak pakai semaya baju ni, tak ada wajib basuh. Sebabnya air yang kena tu air mustama ya tahiru. Tu ya. Ada begitu nak minum nak apa tu, tu makruh. Oh, nafsu pun tak lalu, mereka tak tahu. Mari gok-gok kami. Ha, air kuat basuh kan ini tu. Tu kan tak ada apa, jadi hubah. Jadi hubah yang tu gitu. Kalau tahu dulu nafsu tak terima. Nah, ha, itu jika ayah rupa belah tu orang panggil apa tu? Air asal 10 kati. Nyisak di kain sekati tinggal 9. Tapi balik kain pula menurunkan daki dalam 2 ugia. Bermakna air sekarang tinggal 9 kati 2 ugia. Orang panggil apa? Orang panggil kurang dari dulu. Ha, maka hukumnya tahirun air tu. Suci je. Ghairu mutahhirin. Nak ambil semayangnya dia tak boleh. Nak basuh najisnya dia tak boleh. Nah, tu tahirun ay fi nafsi maknanya. Ha, kalau lebih pada tu, wa in zada ala zalika, ha, fa huwa najisun. Ha, dia. Dan jika lebih ia al-ma'u sa'an itu ala zalika, zalika al-qadar. Ha, atas demikian itu qadar lah, dia qadar. Lebih pada 10 kati. Ah, bermakna kata apa air isak dah sekati tinggal 9, data 10 kati lebihnya mai ikut mana? Tentu dah benar-benar najis ni mari dah lah. Ha, maka hukumnya bahwa najisun, maka iaitu al-ma'ul musta'malu fil ghasl tadi. Ha, ataupun fi sini kita dah kecek izalatin najah. Nah, ha, fi izalatin najah kita dah kecek ni. Najisun itu ayah najis dia panggil. Ha, sebab li annama zada, kerana barang yang lebihnya itu apa panggil minan najasati. Ha, kerana barang yang lebih atas demikian dia panggil daripada najis itu. Molek jawab masalah ini. Ha, habis. Ha, kita kena reti benar bab basuh ni kerana dia panggil harian. Ini amalan harian dia panggil. Ha, kerja hari-hari ni hanya dia panggil ni. Itu dia deh. Kadang-kadang bak basuh bak nyuci ni kita pandai cara hukum dunia. Maksudnya kafir pun pandai. Kafir kadang-kadang oh, lebih halusi lagi dengan anamainya. Oh, pandai dia basuh. Nah, kadang-kadang tengok nampak lebih cermat dia lagi. Jadi kira hukum syarak lain. Syarak lain. Ni terimaju hukum syarak. Air tadi tu kalau dia tak lebih pada timengnya, dia hukum musta'mal yang suci. Kalau lebih pada timengnya dengan tertentunya cara tadi, maka panggil air itu naik mutabak najis. Air musta'mal yang najis. Fah, bezanya tadi yang suci tak menyuci. Selesai pada situ. Mari pula kisim yang keempat. wal mutaghayyiru bima. Ya, itu dulu.